Si cewek cantiknya Jawa Tengah Indonesia. Dari kawasan pribumi Kota Kudus, Kota Kretek, Jawa Tengah. Ada Leni Jovanka. Tepuk tangan sing meriah buat Renegat. Tepos top super dangdut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.